السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل جلاله، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك بعزتك وبمنتك وبمنتك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، kita melanjutkan kajian Al-Qa'id Al-Muthla di masa atau di fasal Qa'id fi Sifatillah Ta'ala, yang mana sekarang insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas Al-Qa'idah Al-Tharifah. Al-Qa'idah Al-Ula, masih ingat sifat Allah Ta'ala, kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Segala sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada kecacatan, kekurangan dari segi apapun. Ya. Al-Qa'idah Tsaniyah, babus sifati awsa'u min babil asma'. Tema sifat, pintu sifat, yaitu bab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla lebih luas daripada bab al-asma'. Kenapa? Pertama, karena semua isim Allah, semua nama Allah mencakup sifat-sifat Allah. Dan juga yang kedua, di antara sifat-sifat Allah itu ada yang berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, dan af'alullah la muntaha laha, tidak ada habisnya. Tidak bisa kita kadarkan berapa batas maksimalnya, tidak bisa. Dan semua perbuatan Allah menunjukkan apa? Sifat-sifat Allah. Sehingga jauh sekali lebih banyak dibandingkan nama-nama Allah, yang itu pun kita tidak mengetahui semua dari nama Allah, sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara nama Allah ada yang tidak diketahui oleh makhluknya sama sekali. Ya, Allah Ta'ala rahasiakan. Baik. Kemudian yang ketiga insyaAllah pada pagi hari ini kita akan mempelajari sifat subutiyah dan sifat salbiyah insyaAllah Ta'ala. Falyatafaddal al-qari an yaqra. Enggak ada ini ya. Enggak ada mic. Khalas. Baik, langsung tadi. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu Ta'ala, al-qa'idatu tsalitsah, sifatullah ta'ala tunqasamu ila qismaini. Tanqasimu. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismaini, subutiyatin wa salbiyah. Fasubutiyatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kal hayati wal ilmi wal qudrati wal istiwa'i ala al arshi wal nuzuli ila samai dunya wal wajhi wal yadaini wa nahwi dhalik. Fayajibu isbatuha lillahi ta'ala haqiqatan ala al wajhi la'iki bihi bidalili sam'i wal aqli. Dari situ dulu. Sifat Allah Ta'ala tanqasimu ila qismain, dari segi ketetapan atau peniadaannya, sifat-sifat yang diikat atau berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua macam, thubutiyah dan salbiyah. Thubutiyah lawan dari salbiyah, salbiyah lawan dari thubutiyah. Thubutiyah sifat yang masbutah, yang atau musbatah, yang ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Fathubutiyatu ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi fi kitabihi aw ala lisani rasulihi, itu apa yang Allah Ta'ala tetapkan di kitabnya atau melalui lisan rasulnya, yang menunjukkan yang menetapkan sifat ini adalah Allah Azza wa Jalla, baik dalam Al-Kitab, Al-Quran, ataupun melalui lisan rasulnya dalam sunnah. Wa kulluha, dan semua sifat sebutia, semua sifat yang memang ada nas atau dalil yang tertetapkan, sifatu kamalin, sifat-sifat kesempurnaan, la naqsa fiha, tidak ada aib, tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat tersebut yang telah ditetapkan. Biwajihin minal wujuh, dari segi apapun, ini kaidah pertama. Ya. Kullu sifat al-muthbatah sifatu kamalin la naqsa fiha biwajihin minal wujuh. Ini kembali ke kaidah pertama. Adapun kaidah ketiga, sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain, thubutiyah wa salbiyah. Al-hayat, seperti kehidupan, wal-ilm, ilm, al-qudrah, kekuasaan, kemampuan, wal-istiwa alal arsh, beristiwa, meninggi di atas arsh, wal-nuzul ila samai dunya, turun ke langit dunia. Ya, ini sifat thubutiyah. Istiwa, nuzul, sifat thubutiyah. Istiwa, sifat fi'liyah, bukan? Fi'liyah. Nuzul, sifat fi'liyah. Dan itu tergantung dengan masyia Allah, bukan kehendak Allah. Terserah Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Terus ini musbatah atau tidak? Ditetapkan enggak dalam Al-Quran atau As-Sunnah? Ditetapkan. Ya. Maka seorang Muslim, mukmin, ahlu sunnah wajib untuk menetapkan sifat-sifat ini. Karena sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-istiwa al-arsh al-nuzul ila samai dunya. Masalahnya adalah ketika sebagian dari kalangan kaum muslimin mereka mengisbatkan lafal namun mentahrif makna. Mengisbatkan lafal, ada juga yang mengisbatkan lafal karena sudah kandung dalam Al-Qur'an ada, sudah kandung dalam hadis ada, tetapi menafikan makna. Ada yang seperti itu, ada yang menafikan makna hakiki, ada yang mentakwil, ya, dan seterusnya, ya, dari ya, penyimpangan. Wal wajh, wajh pun baik. Wajh fi'liyah, bukan sifat fi'liyah, bukan wajh. Wajhullah dzatiyah, khabariyah, ahsant. Al yadain fi'liyah, bukan dzatiyah. Baik, ahsantum. Fayajibu ithbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'ala al-wajhi al-la'iq bihi. Maka wajib untuk menetapkan sifat-sifat musbatah tersebut, sifat-sifat subutiyah tersebut wajib untuk ditetapkan lillahi ta'ala, milik Allah Azza wa Jalla, secara apa? Secara haqiqah, yaitu kembali ke asal makna bahasa, itu maksud dari haqiqah. Alal wajhi la'iqi bihi, dari sisi yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang artinya kita tawakuf dari segi kaifiyah, ya, itu adalah penetapan sesuai dengan ya apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya, berarti kita tidak mengkadarkan, tidak mengkiaskan, tidak mentasbih, apalagi menafikan. Ya, bidalil sam'i wal aql, dengan dalil aqliyah dan naqliyah. Fadhil, iqra. Amma sam'u fa minhu qawluhu ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله مرسله أم مرسله وهو الله عز وجل وأما الأكل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وأما العقل فكعين. أنتم sedang sakit, Pak Niman. Masya Allah, syafaqallah, syifa'an 'ajilah. la ba'sa tahur insyaallah. Wa ammal aqlu, wa ammal aqlu, enggak gitu. Nah, aqlu itu makan loh. Wa ammal aqlu, wa ammal aqlu, wa ammal aqlu fali anna Allah ta'ala akhbara biha an nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min ghairihi fawajaba isbatuha lahu kama akhbara biha min ghairi taraddudin fa inna taradduda fil khabri innama taradduda fi fil khabar apa di situ ya fa inna taradduda fil khabari innama yata'ti hina yata'at innama yata'atta hina yakunu al-qabaru sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahlu awil kizbu awil kazibu awil iyu bihaithu la yafsahu bima yuridu wa kullu hadhihi al-uyubi as-salasati mumtani'atun fi haqqillahi azza wa jal fawajaba qabulu khabarihi ala ma akhbaro bihi wa hakadha naqulu fima akhbaro bihi nabiyu sallallahu alaihi wa sallama anillahi ta'ala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a'lamu nasi bi rabbihi wa asdiquhum khabaran wa asdaquhum khabaran khabaran wa ansahuhum iradatan wa afsahuhum bayanan fawajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alaihi. Ahsanta. Kita belajar sekarang dalil as-sama', dalil naqli, dan kemudian insyaallah dalil aqli yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat muthbatah dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Faminhu qawluhu ta'ala, di antara dalil sam'i yang menunjukkan itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Okay. Sudah beriman, disuruh beriman. Ini dalil menunjukkan ziyadatul iman wa nuqsanih. Menunjukkan iman itu bisa menambah, apa yang disebut bertambah dan bisa berkurang. Ya. Ya, wahai orang beriman, berimanlah. Maksudnya apa itu? Ya. Udah beriman kok disuruh beriman? Orang udah disuruh sholat, udah lagi sholat disuruh sholat nih. Gimana? Berimanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu tambahkan keimananmu gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini dalil untuk ahlu sunnah membantah kalangan murjiah bahwasanya iman yazid wa yanqus, bertambah atau bisa berkurang. Dan seruan ini seruan untuk menambah keimanan. Kenapa? Karena asal iman mereka memilikinya, yaitu wahai orang beriman, berarti mukhatabnya orang yang diseru adalah orang yang memiliki asal keimanan. Maka tidak diperintahkan sesuatu yang serupa asal keimanan itu, bukan, tapi tambahkanlah keimananmu, berimanlah terus, tambahkanlah keimananmu, ya. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Sebagaimana kata Mu'adz bin Jabal sahih Bukhari, hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita beriman sejenak. Berarti setelah itu kufur? Bukan. Maksudnya, yuk kita nambah keimanan kita. Itu dalam sahih Bukhari, dalam kitabul iman. Kitabul iman itu setelah kitab Bad'il Wahyi. Setelah kitabul iman, setelah itu kitabul ilm. Al-Bukhari rahimahullah itu menentang murji'ah, khawarij, jahmiyah, syiah dan seterusnya. Ya. Tapi orang-orang jahmiyah ya, banyak mengambil sahih Bukhari. Tanpa mereka sadari bahwasanya banyak bantahan untuk kalangan jahmiyah. Baik jahmiyah, siapapun, jahmiyah model apapun. Ya. Nah, di antaranya ini bab tentang ziyadatul iman, tentang iman, ya, itu membantah kalangan Murji'ah. Ya. Baik. Nah, di antaranya hadis atau kalimat Mu'adz bin Jabal, hayya bina nu'minu sa'ah. Baik, wahai orang beriman, berimanlah kalian billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulih. Beriman kepada Allah, rasulnya, kitab yang Allah Ta'ala nazzala ala rasulih. Di sini Allah Ta'ala mengatakan dengan lafal nazzala, yang menunjukkan di sini maksudnya kitab alladhi nazzala ala rasulihi al-kitab al-Quran. Alladhi nazzala, diturunkan secara gradual, berangsur. Karena nazzala yunazzilu tanzila, itu menunjukkan pengangsulan, penurunan. Ala rasulihi, rasul yang maksudlah Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu pertama, didahulukan itu. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, wal kitabil ladzi anzala min qablu, itu yang kedua dari kitab, kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan dengan lafal apa? Anzala. Ini menjadi dalil bahwasanya kitab samawiyah sebelum Al-Quran diturunkan secara tunai, tidak di gradual atau cicil, ya, tunai semuanya langsung satu kitab. Min qablu, mahdzuf di sini, min qablil kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, ala Muhammad. Jadi min qablu, kenapa dia dhammah? Iwad, ya, pengganti mudhaf ilaih, yaitu wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Ini untuk yang paham nahwu aja. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Baik. Apa istidlal dari ayat ini? Korelasi ayat ini terhadap kaidah. Apa ya, ikhwah? Korelasi ayat ini terhadap kaidah itu apa? Ada yang tahu korelasi ayat ini terhadap kaidah apa? Yang tahu bisa jawab, ya jawab. Ya. Ayo. Fadl. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Apa korelasinya? Ayo, silakan. Jangan tunjuk nanti. Apa nih man jawab? Ayo Pak Niman, ya, jawab Pak. Belum bisa? Masya Allah. Berarti antum apa, toel-toel Pak Irwan nyari petunjuk mungkin. Gimana Pak Irwan? Tafadhol Pak Irwan. Nah, ini maksud anda, ini ayat An-Nisa 136. Kenapa beliau menjadikan ini sebagai dalil untuk sifat thulutsiyah? Apa sih korelasinya dengan kaidah? Atau tidak ada korelasinya? Ngapain dimasukin? Pasti ada korelasinya. Bisa jawab enggak? Bisa apa ya, Bang? Ada korelasinya, ikhwan. Apa coba? Gimana Pak? Ada Yukhan di sini yang silakan bisa. Ayo. Amanu aminu. Gimana penjelasannya Pak Abdul? Tolong. Ya, baik, sahih. Kurang tadinya. Itu penjelasan Anda tadi, tapi belum nyampe ke korelasi antar. Iya betul. Itu tadi yang Anda jelaskan, tapi itu belum masuk ke dalam korelasi antara ayat dengan sifat, dengan kaidah ketiga. Gimana udah zikri ya? Sahih. Itu ada bisa betul. Tapi enggak, iya itu betul. 50% sudah bagus. Kurang sedikit lagi. Udah zikri, gimana udah zikri? Sama. Mungkin aja tadi enggak sama, cuman karena ada yang jawab disama-sama aja. Hah? Ahsanta Pak Iwan, ahsanta. Tapi masih setengah ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya ada di kalimat setelahnya ya. Antum tinggal baca aja sebenarnya udah selesai itu ya. Fal imanu billahi yatadhammanu al imana bi sifatih. Iman kepada Allah, aminu, aminu billahi, itu mencakup keseruan untuk beriman kepada sifat-sifatnya. Karena bagaimana kita beriman kepada Allah tapi hanya beriman kepada apa? Enggak bisa, pasti beriman kepada sifat-sifat Allah. Sifat wahdaniyah, sifat keesaan misalnya, ya. Dan ini yang kedua jawaban dari Pak Iwan tadi, wal imanu bil kitabi kan wa amir billahi wa rasulihi wal kitab. Iman kepada kitab alladzi nazzala ala rasulihi. Ini kitab dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an dalam Al-Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an yatadhamman mencakup al-imana bi kulli ma ja'a fihi min sifatillah. Iya, itu yang tadi disebutkan oleh beliau, beriman terhadap segala yang apa yang datang dari dalam Al-Qur'an, dari kabar-kabar tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ya. Kemudian wa kaunu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu yatadhammanu al-imana bi kulli ma akhbara bihi an mursalihi wa huwa Allahu azza wa jalla. Kenyataan bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam adalah rasulnya itu berkonsekuensi apa? Mencakup kenyataan apa? Beriman terhadap segala yang beliau khabarkan an mursilihi, tentang pihak yang mengutusnya, itu tentang Allah. Mursil di sini Allah, tapi antum jangan namakan Allah dengan mursil, sehingga di antara sifat Allah, perbuatan Allah mengutus, betul? Nah, terus kok nggak ada sifat mengutus, perbuatan mengutus, terus Nabi Muhammad sebagai apa? Gitu kan? Baik, tapi apakah semua sifat Allah bisa menjadi nama Allah? Tidak. Jadi asma'ullahi tauqifiyah. Nah, mursil ini dia mengandung sifat Allah, tapi kita tidak bisa mengatakan ini di antara asmaul husna. Ya. Baik, berarti itu sudah paham insyaallah. Ammal aql, adapun akal. Adapun akal. Dalil akli bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang ditetapkan dan kita harus imani itu. فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Ini logikanya. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentang sifat-sifat tersebut. Ya, tentang dirinya. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang sifat-sifat dirinya daripada selain Allah. Pasti itu. Bahkan antum lebih tahu tentang diri antum. Nah, antum lebih tahu tentang diri antum daripada selain antum kecuali Allah. Wa asdaqu qila, dan Allah Ta'ala yang paling betul perkataannya tentang dirinya. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabarkan tentang dirinya dengan kabar yang invalid. Ya, beda dengan manusia. Kadang-kadang menyebutkan tentang dirinya sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Wa ahsanu haditsan min ghairihi. Dan yang paling bagus secara perkataan dalam menyebutkan tentang diri dibandingkan selainnya. Jadi dari segi ilmu, dari segi sidq, kebenaran, validitas kenyataan, dan dari segi ta'bir, keindahan lafal, itu yang terbaik adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana mungkin seorang makhluk hamba Allah tidak mengimani apa yang tertetapkan oleh Rabbnya, dan tertetapkan dari Rabbnya yang paling mengetahui tentang dirinya, yang paling terpercaya perkataannya, dan yang paling bagus pentakbirannya, ya, Al-Quran. Fawajib itsbatuha lahu, dan wajib menetapkan sifat-sifat tersebut milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kama akhbara biha, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan sifat-sifat tersebut, min ghairi taraddudin. Ini keadaan apa? untuk kita nih, wajib kita menetapkannya tanpa ragu-ragu. Khalas, tetapkan saja. Yang membuat keraguan apa? Membuat keraguan itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ibtida', pertanyaan bid'ah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada contohnya. Kaifa, kaifiyah. Bagaimana, bagaimana, bagaimana. Makanya dalam kitab Syarhus Sunan Al-Barbahari, ya, disebutkan tentang tidak bolehnya bertanya tentang Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, lebih mendalami tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla. Enggak. Karena itu bisa mengakibatkan, atau ciri-ciri orang yang syak, orang yang ragu akan Allah. Atau bisa mengakibatkan keraguan tentang Allah. Begitu juga dalam pikiran kita, ya Pak. Kalau misalnya ada, kenapa ya Allah kayak gini, kenapa, bagaimana ya Allah gini, itu buang pikiran itu. Ya. Buang pikiran itu. Karena itu bisa membuat kita terjerumus ke dalam sikap taradud. Taradud itu apa? Taradud itu orang mau keluar, bingung gak? Mau ke majlis, gak enak, bingung. Itu taradud. Jadi misalnya nih, antum lagi belajar di sini, ya, Pak Neman di situ diri, bingung, mau keluar, gak enak mau ustaz, mau duduk juga, males. Jadi diri aja situ bingung, gini. Gini, anak ngeliatin, ngapain Pak Neman? Ya ini taradud namanya. Ya. Jadi jangan sampai kita, saya imani gak ya? Tapi kalau saya imani, wah, nah gitu, bingung. Padahal udah jelas khalas, apa yang dikhabarkan khalas. Kecuali hal-hal yang mungkin agak bersubhat. Seperti sifat bosan. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Lupa. Tapi kapan-kapan insya Allah kita bahas. Hatta tamallu, inna allaha la yamallu hatta tamallu. Atau semisal itu, atau kemakola Rasulullah SAW. Allah tidak akan bosan sampai kalian itu bosan sendiri. Ya, demikian, mirip dengan itu terjemahannya. Ya, sebagian ulama mengatakan di antara sifat, di antara penetapan sifat yang ditetapkan adalah bosan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Nah ini sebagian ulama berselisih kalau yang ini. Tapi kalau yang sudah jelas, khalas, enggak usah dipermasalahkan bila taraddud. Ya. Fa inna taradduda fil khabar, sesungguhnya keraguan-raguan dalam masalah khabar innama yata'atta, itu terhasilkan hina yakunu khabar sadiran, ketika khabar tersebut sadiran berasal tersodorkan, jadi jangan-jangan sodor dari kata ini ya, sadiran tersodorkan mimman yajuzu alaihi, dari orang yang atau dari pihak yang mungkin ada pada dirinya. Ya. Al-jahl, kebodohan. Ulang-ulang. At-taraddud, ragu-ragu terhadap suatu kabar. Antum dapat kabar, namun antum ragu, kurang percaya atau gimana ya kabar tersebut aneh gitu kan? Itu kenapa bisa itu terhasilkan ketika kabar yang terdengar tersebut berasal dari pihak yang ada kemungkinan jahal, bodoh. Setiap manusia mungkin bodoh, mungkin. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW mengetahui segala sesuatu? Tidak. Untuk sebagian hal beliau tidak mengetahuinya. Tetapi kita tidak boleh menyebutkan mutlak sifat jahal kepada Rasulullah SAW, itu penghinaan. Tapi sebagai manusia beliau adalah manusia. Ya. Baik. Apakah mungkin Rasulullah SAW tidak tahu? Mungkin. Tetapi Rasulullah SAW tidak akan bicara kecuali yang dia tahu. Kecuali mungkin di beberapa hal tentang pertanian pernah ya. Ada hadisnya. Ternyata pandangan beliau salah. Ya, sementara pandangan para petani itu yang benar. Ini istilah duniawi ya. Ini beda ya, enggak dalam konteks ukhrawi atau diniyah. Nah, baik. Tapi kalau Rasulullah SAW layan tiku anil hawa, orang yang berbicara dengan kejahilan itu rata-rata karena mengikuti hawa nafsu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Baik. Ini pihak yang ada kemungkinan jahil. Kita semua awil kadzib atau pihak yang mungkin kadzib. Apakah Rasulullah pendusta? Enggak. Ketidaktahuan jahil, ada kemungkinan jahil, ada kemungkinan dusta ada kemungkinan letih. Kenapa kok dimasukkan letih? Kalau jahiliyah, kadang orang berbicara dia enggak tahu. Dia enggak belum tabayun ngomong aja. Ya. Ada orang bohong ketika dia bicara. Sehingga kita ragu. Ya kan? Dia benar enggak dia? Dia kan biasanya bohongin saya, gitu kan? Bagaimana dengan ai? Ai ini letih, lelah. Manusia lelah. Kok bisa orang atau pihak yang kadang bisa lelah, itu kita bisa ragu tentang kabarnya. Yaitu ketika kita mendengar kabar itu, dia dalam keadaan lelah, bisa. Dan mungkin terjadi distorsi atau terjadi kesalahan lafal atau salah paham atau bagaimana. Lelah. Iya. Begitu. Makanya ikhwana, nasihati diri Anda dan juga siapapun di sini. Kalau ada da'i-da'i kibar ketika mengeluarkan fatwa di majelis misalnya, baca pertanyaan kemudian dijawab, kadang-kadang jawabannya itu kadang gak matching dengan pertanyaan, nanyanya kemana, ustadznya malah kayaknya salah paham, atau ustadznya jawab dengan global, atau ustadznya malah salah jawabnya misalnya, ya, maka hal yang harus terhadap dari da'i ahlu sunnah maksud anda, yang harus pertama kali kita ini sebagai muslim beri dia udzur, jangan langsung dibantai. Ini ustaznya jahil, ini ustaznya gitu. Sebagian dari ikhwah seperti itu. Sebagian dari ikhwah ada seperti itu. Maksudnya ustaz ya sunnah yang mungkin tidak terafiliasi dengan gurunya atau apa. Ya. Kemudian kalau ada kesalahan sedikit dalam berfatwa ketika di majelis, ya, itu kemudian salah atau enggak lengkap jawabannya atau gantung jawabannya, kemudian dibully, ya. Dan setelah itu, ya udah enggak ada uzur seolah-olah. Kalau misalnya teman-teman atau kita yang ngerasain padatnya jadwal kajian sampai kajian malam misalnya, itu udah berat, ya. Jawab pertanyaan itu udah. Banyak hal-hal yang dipikiran, mau istirahat atau mungkin kangen istri, kangen rumah, pengen belum pikiran besok dan seterusnya, menumpuk gitu. Sehingga kadang-kadang menjawab pertanyaan itu kurang fresh ini pikiran. Mungkin kita-kita yang awam bilang, ya udah kalau gitu nggak usah ngajar padat dong gitu ya, enaknya ngomong gitu emang, tapi nggak bisa diatur seperti itu, sehingga harus diberi uzur dai-dai ahlu sunnah yang mungkin kurang lengkap jawabannya atau salah jawab. Ya, seperti misalnya kemarin, ya, belakangan ya, berapa mungkin 2 bulan lalu atau sekitarnya, yang jawab apakah restu makhluk, terus dijawab Allah alam, itu kalau Anda melihat ada sisi uzurnya, mungkin beliau ini sedang apa, capek sehingga enggak fokus, sehingga ya begitu insan manusia itu. Ya, bukan karena jahil bilang Allah alam arsy itu makhluk atau bukan karena kadzib, bukan mungkin, tapi karena ai, kita pilih yang paling ya paling memberi udzur lah. Jadi enggak langsung dibantai. Jahil pula enggak tahu hal kayak gini padahal udah. Iya, betul memang itu. Ini sesuatu yang ajaib. Ada dai kok bisa seperti itu, tapi apakah juga kita kemudian bersuzon begitu saja, kemudian kita bantai orangnya dan seterusnya? Enggak kayak gitu. Ya, insan. Coba yang berkata seperti itu, maksudnya yang membantai-bantai di kalangan awam atau tulab ini, coba mereka kasih jadwal padat dalam seminggu berapa banyak. Ya, jadi kalau dari pagi, siang, sore, malam ngajar, itu udah. Coba itu ngajar pesantren, Ivan. Ada di antara itu ngajar pesantren. Gimana ngajar pesantren? Dari jam 7 sampai terus zuhur. Udah zuhur itu udah. Udah kayak lampu di sini kadang-kadang mau hilang itu, mau mati. Ditanya sama murid tuh kadang-kadang enggak ngeh ditanya, bahkan kadang-kadang. Ya itu sakit apa, capek. Beri uzur, jangan bilang, "Wah, ustaznya ini enggak sayang sama tulapnya." Nah, gitu. Begitu. Ada beri uzur antum mengantuk, Pak, di situ. Kalau ngantuk jangan sendirian, udah ngantuk sendirian ya tambah ini. Tapi ana beri uzur antum. Ngantuknya antum karena senderan, ya, wajar. Tapi jangan senderan terus, nanti tidur lama-lama. Begitu ya, ikhwah, ya. Nah, jadi orang manusia mungkin jahil, mungkin kadzib. Kalau jahil ini enggak mesti bad intention. Enggak mesti maksudnya buruk. Kadang-kadang iya memang dia jahil aja kemudian bicara dan dia enggak ngerti apa yang dia bicarakan dan dia enggak ngerti apa bahwa saya diri jahil atau kadzib. Kalau kadzib jelas, kalau kadzib buruk. Al-'i ini manusiawi. Ya. Bihaitsu la yufsihu bima yurid. Yang mana ya tidak, dia tidak mengungkapkan dengan baik apa yang dia inginkan. Wa kullu hadhihi al-'uyub ats-tsalatsa, tiga aib yang ini, jahl, kadzib, al-'i. Allah Ta'ala tidak disifati dengan jahl, ya. Allah Ta'ala tidak disifati dengan kadzib. Ya. Allah Ta'ala tidak disifati dengan 'ayy. Wa lam ya'ya bi khalqihim. Tiga sifat, tiga aib ini mumtani'ah fi haqqillah azza wa jalla. Apa mumtani'ah arti enaknya? Ternafikan terhadap hak Allah. Tidak ada pada Allah, pada hak Allah tidak ada ini sifat. Sifat jahil, sifat kadzib, sifat 'ayy. Karena semuanya sifat syar mahdh. Yaitu aib secara murni aib itu. Jahl, kadzib, aib itu murni merupakan apa? Merupakan aib. Letih itu aib bukan aib? Ya. Letih itu aib. Fawajaba qabulu khabarihi ala ma akhbar bih. Maka wajib untuk menerima khabar dari Allah atas apa yang dia khabarkan. Wa hakadha naqulu, dan begitu juga kita katakan fi ma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anillah ta'ala. Apa yang Allah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang Allah, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi bi rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama paling tahu manusia yang paling ngerti tentang Rabb-nya. Kedua, wa asdaquhum khabara, yang paling jujur kabarnya. Wa ansahuhum iradah, dan paling nasih secara iradah. Apa itu nasih? Nasih itu bersih, paling bersih secara intention, secara niatan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Enggak semua orang yang berilmu, enggak semua orang yang bicara benar, enggak semuanya niatnya baik. Iya. Ini yang mengerikan. Dan ini tanbih juga buat anak pribadi. Akidahnya benar, tapi niatnya ada yang enggak bagus. Entah duit, entah supaya dianggap hebat, entah supaya dianggap paling salafi mungkin, atau dianggap paling apa itu. Niat-niat syaitan itu berusaha untuk menghancurkan siapapun dari hamba Allah. Jika dia sudah berilmu, setan gak bisa buat dia bodoh. Dia jujur, setan gak bisa buat dia pendusta. Tapi siapa yang bisa mengoreksi ketika seseorang niatnya menyimpang? Antum tahu niat anak? Enggak tahu. Hanya Allah yang tahu, kemudian dirinya, ya kan? Dan Allah lebih tahu tentang dirinya dan tentang masa depan untuk dirinya tersebut. Iya. Jadi kadang-kadang nushul iradah, nushul qasd, ya, bagusnya maksud, bagusnya iradah, itu yang bisa mengoreksi masing-masing adalah masing-masing. Dan ini karena hanya masing-masing dan tertutup oleh segala balutan kulit, maka ini malah jadinya apa? Lebih mengerikan dibandingkan apa? Dibandingkan kejahilan dan ketidakjujuran. Iya. Kenapa? Karena iradah yang tidak nasihah, bangun, iradah yang tidak nasihah itu kaitannya dengan syirik. Betul, kaitannya dengan syirik. Jahal tentang Allah Ta'ala, apakah jahal secara zat itu syirik? Tidak. Bahkan kadang-kadang ada uzur dengan kejahilan. Kadzib, tidak jujur dalam berkata, iya betul itu dosa besar. Tapi apakah kemudian berkaitan dengan dosa terbesar? Tidak. Tapi kalau niat yang tidak benar, nah ini kaitannya kemana? Kesyirik bisa-bisa, atau potensi kesyirik. Makanya ini lebih dikedepankan. Banyak orang melakukan bid'ah, tapi bisa jadi niatan mereka betul-betul tulus mau beribadah, cuman salah jalan karena bertaklid pada alimnya atau kiainya. Dan ya, semoga Allah Ta'ala maafkan mereka. Tapi apakah mereka syirik? Enggak. Maksudnya bisa jadi dengan kebidaan tersebut terjerumus dengan kesyirikan. Tapi ada enggak umur dengan kejahilan? Masih terbuka untuk banyak hal, ya kan? Iya, betul, itu syirik, itu kekuburan gini-gini. Cuman kan mereka belum tentu tahu karena taklid, jahil. Ya kan? Sementara kalau sudah berilmu, dia punya ilmu. Nah, niatannya apa? Niatannya jelek ternyata. Niatannya itu riya atau dunia dan seterusnya. Ini ada kaitannya langsung dengan syirik. Kita yang dakwah-dakwah sunnah, dakwah tauhid, taunya yang mendakwahkan itu niatnya juga tidak benar. Ada su'ul qasd, ada maksud yang buruk. Supaya dianggap sebagai ustaz sunnah lah, supaya dianggap sebagai ini, dan seterusnya. Mana yang kemudian efek untuk diri sendiri lebih buruk? Yang syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirikan kezaliman yang besar. Adapun yang mubtadi' tadi, bisa jadi Allah Ta'ala berikan uzur. Adapun kalau seseorang sudah mengetahui ini riya, ini semua ini syirik kecil atau besar, dia sudah tahu. Apalagi dia mendakwahkan tauhid. Kemudian dia terjemus ke dalamnya, uzur apa yang akan diberikan nanti? Lebih buruk, lebih ngeri malah jadinya. Ya, lebih mengerikan dibandingkan dengan orang-orang yang jahil. Lihat bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang seorang tua yang sebelum meninggal mewasiatkan kepada anaknya untuk apa? Untuk dibakar. Ya, kemudian mayitnya dibakar, kemudian debu atau abunya disebar luaskan kemana-mana kan? Ketika nanti dibangkitkan, Allah Ta'ala menyuruh seluruh seantero bumi untuk mengembalikan jasad. Jadilah jasad tersebut, orang tua itu. Allah Ta'ala kemudian bertanya kepada orang ini, kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu berwasiat seperti itu maksudnya? Padahal itu wasiat yang bisa merupakan kebidaahan. Satu, wasiat yang bisa merupakan kebidaahan. Ya, wasiat yang bisa melawan kebid'ah. Itu satu. Kemudian kata dia, khasyataka ya Rabbah. Karena saya takut pada engkau ya Allah. Jadi sebelum dia sepanjang hidupnya itu banyak maksiat. Kemudian sebelum matinya, dia mudah kadung apa? Tidak bagus persangkaannya terhadap Allah. Dia menyangka bahwasanya kalau jasad saya diaur-aurin, gitu bahasa Betawinya, itu enggak bakal saya nanti ketemu sama Allah. Ini akidah buruk, bukan? Menyimpang, bukan? Menyimpang. Akidah menyimpang satu, ya. Itu berarti kan ini menyimpang, hati akidahnya menyimpang, jahil. Bodoh dia ini. Kedua, wasiat yang kemungkinan adalah kebid'ahan. Mungkin di zaman itu Anda enggak tahu, tapi kalau di zaman sekarang jelas itu wasiat bid'ahan. Anda enggak tahu kalau di syariat ketika itu apakah dibolehkan atau memang bid'ah. Tapi lengkap sudah ke penyimpangan akidah dan potensi kebedaan, lengkap itu. Dan ketika kemudian menjawab pertanyaan Allah, karena saya takut sama engkau ya Allah, takut sama Allah, berarti ada niat baik katanya, ada niatan baik. Kemudian apa yang Allah Ta'ala lakukan? Allah Ta'ala masukkan dia ke surga, Allah ampuni. Masya Allah, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang awam jahil, ya mungkin mereka mubtadi' ahlu bid'ah. Kita bilang ahlu bid'ah karena apa? Karena udah terlalu larut dalam kebid'ahan misalnya. Tapi masih ada syubhat, kejahilan, dan mungkin masih ada niatan yang bagus. Barangkali Allah Ta'ala mengampuni mereka. Barangkali, ini bukan enak bilang ke ini ke ahlu sunnah ya. Kalau kita bilang ke awam, ini mereka senang gitu. Ya. Mereka terus saja. Enggak, ini Anda bilang ke teman-teman yang sudah paham. Barangkali mereka akan Allah Ta'ala ampuni. Barangkali, dan semoga Allah Ta'ala maafkan. Adapun tentang riya, siapa yang enggak tahu riya? Apakah perlu ditegakkan atasnya hujah supaya paham riya? Tahu antum riya, semuanya tahu dari kita kan? Ahlu sunnah tahu tentang syirik kecil, syirik besar, setiap hari antum dengar itu. Maka sudah tegak hujah, sudah paham bayan, penjelasan. Lah terus kalau misalnya ternyata masih riya juga padahal sudah tahu, bagaimana Allah memaafkan nanti? Sementara kesyirikan walaupun khilafiyah, apakah syirik kecil itu dimaafkan atau tidak? Tapi umumnya kesyirikan, kalau belum taubat enggak dimaafkan. Maka mana yang lebih khatir? Orang yang berilmu tentang kesyirikan, tapi dia masih mengamalkan kesyirikan kecil tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kum kum kum, antum kori, jangan merem-merem gitu. Apa mungkin lagi menghayati mungkin. Makanya kata Rasulullah SAW ketika para sahabat berbicara tentang Dajjal, Rasulullah SAW keluar. Kak, mau tahu kalian yang lebih aku takutkan terjadi pada kalian dibandingkan Dajjal? Maka iya, mau tahu. Yang paling aku takutkan terhadap kalian dibandingkan dengan Masih Dajjal adalah asyirk al-khafi. Kesyirikan yang terselubung. Kenapa dibilang terselubung? Gak ada yang bisa ngoreksi. Masing-masing. Atau halus kesyirikan itu. Ya, tanpa kita sadar. Ya. Dan anak khawatir ini. Diri anak dan juga rekan-rekan sekalian. Teman-teman dan salafiyin dan ahlu sunnah. Ya, ketika alhamdulillah sudah Allah Ta'ala bentangkan dakwah dengan baik. Ya. Tapi kemudian ada rasa ujub. Ya, merasa saya ahlu sunnah. Paling ahlu sunnah ini menyimpang sedikit. Kemudian dihantam. Dan kemudian merasa bahwasannya ahlu sunnah adalah seperti kami. Salafiyah adalah seperti kami. Yang tidak seragam sama sekali kemarin ini. Maka menyimpang dan seterusnya. Anda khawatir akan hal ini. Ada sisi-sisi riya dan pamer dengan. Ya betul kita bermanhaj alhamdulillah. Tapi hati-hati dalam masalah ini. Karena Allah Ta'ala huwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mentazkiyah merasa diri itu sudah suci. Huwa a'lamu. Gimana di surat An-Najm? Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu liman ittaqo. Biman ittaqo. Sahih? Betul? Antum kada yang apa? Muskilah antum ini. Allah Ta'ala mengetahui siapa yang bertakwa. Ya. Baik. Wa ansahum iradatan wa afsahum bayanan, yang paling fasih penjelasannya, fa wajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alaihi, maka wajib untuk menerima apa yang Allah Ta'ala, apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi ikhwah yang mungkin mau langsung ikan, silakan langsung ditata ya. Syarah kasih kesubuhan.